kijing kijing miring, kijing miring, kijing miring neng pojokan, caranya dengko eto etoan. Iki tak sayang, kowe ya tak sayang. Sing tak sayang, sayang ya mung kowe. Jadi gowo kabeh ta wong ayu. Ini aku.